Kalau di buku kita yaitu bil apa namanya? Fusuhi. Bil fusuhi. Yang pakai buku Ta'liq wal Bayan. Bil fusuhi. Terus enggak apa-apa, terus lanjut. وفرق أبو حنيفة بين النوعين فلفظ الشرع والشريعة إذ أريد به الكتاب إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد لا من أولياء الله ولا غيرهم أن يخرج عنه ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, masih kita melanjutkan dari kitab Al-Furqan, Ta'liq wal Bayan ala kitab Al-Furqan. Baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Terkait tentang hakim. Hakim-hakim yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hakim itu ada tiga. Ya, dua di neraka, satu di surga. Yang di neraka itu yang mengetahui kebenaran. Ya, yang di neraka tersebut, dia mengetahui kebenaran, tapi dia memutuskan dengan selainnya. Karena sogokan atau yang lainnya, maka dia di neraka. Yang di neraka berikutnya, yang dia memutuskan perkara dengan dasar kebodohan. Lalu dia masuk neraka. Yang masuk surga, hanya yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan dengan kebenaran. Ini hakim yang adil. Nah kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa afdal qudatil alamina al-adilina sayyidu waladi Adam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka seafdal, sebaik-baik hakim di alam semesta ini, yang paling adil di alam semesta ini, yaitu penghulunya anak Adam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahannya penting ya untuk dipahami. Karena banyak para hukam yang mereka terjatuh ke dalam kekufuran karena mereka enggak mau paham akan hal ini. Ya. Dzul Khuwaizirah jadi kafir itu karena hal ini. Ketika dia menganggap keputusan Rasulullah SAW itu tidak adil. Dia mengatakan adil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil, berbuat adillah wahai Muhammad, Anda tidak berbuat adil. Maka dia kafir akan hal tersebut sehingga Umar bin Khattab mau menghalalkan darahnya. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan faqad sabata anhu, Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, lihat yang bawa Ta'liq wal Bayan, Hadi mas'alatun nadhimatun, ini permasalahan besar ini. Wa ya anna al-qadiya yaqdi anna dhahira ala annahu ma yasma, yaitu seorang qadi dia memutuskan berdasarkan apa yang dia dengar secara dohirnya. Amma fil batin fa hukmuhu ila Allah. Adapun yang batin, perkara yang tidak nampak oleh sang qadi, maka hukumnya itu diserahkan pada Allah. Ya. Fa idza ijtahada al-qadi wa hakama bina'an ala dhahir, ya, wa fil batin wa fi batnil hukmi khata', fa hada ikhtalafu fi. Nah, apabila sang qadi memutuskan perkara berdasarkan yang zahirnya, namun batinnya ternyata hukum secara batinnya tersebut, apa yang diputuskan qadi tadi keliru, dia salah, maka para ulama berselisih tentang sang qadi ini. Ya. Fahal hukmul hakim, apakah keputusan sang hakim, sang qadi ini, ya, itu yuhillu lahu maqudiya lahu bih, au la yuhillu lahu, ya, as-sahih annahu la yuhillu lahu. Ya. Ini hukmul hakim la yuhillul haram. Apakah keputusan sang hakim itu akan membolehkan, menghalalkan apa yang telah diputuskan? Artinya pihak yang terdolimi itu ya, menjadi yang sudah kalah hukumnya dia. Yang benar adalah tidak. Pihak yang terdolimi karena keputusan yang keliru dari sang hakim, ya, itu tidak gugur haknya. Gugur haknya tidak gugur. Ya. As-sahih annahu la yuhillu lahu. Hukmul hakim, karena keputusan hakim itu tidak bisa menghalalkan yang haram. Tidak bisa pula mengharamkan yang halal fil batin. Ya. Bal tu'adu al-khusumat yaumal qiyamah. Nah, persengketaan itu nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah pada hari kiamat. Barulah Allah yang maha adil yaqdiyallahu bainan nas. Maka Allah lah yang nanti akan memutuskan di antara perkara manusia. Taib. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan seterusnya. Kemudian kita lanjut lagi ke perkataan Ibnu Taimiyah. Faqad sabata anhu fi sahihain. Telah farid dalam kitab sahihain. Nabi SAW bersabda, innakum takhtasimuna ilayya. Sesungguhnya kalian bersengketa, kalian mengadukan persengketaan kalian kepada diriku, kata Nabi SAW. Ya, perhatikan, Nabi ini hanya menghukumi perkara zahir nih. Perhatikan. Ya. Wala'alla ba'dakum yakunu alhana bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi salah seorang di antara kalian itu lebih, dia lebih alhan. Alhana bihujjatihi, dia lebih apa? Lebih fasih lah dalam menyampaikan argumentasinya daripada yang lain yang menjadi lawan dia. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa inna ma aqdi binahwi bima asma." Saya memutuskan berdasarkan perkara yang saya dengar. Ya, argumentasi siapa yang lebih kuat itu, kata Nabi. "Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu." Nah, perhatikan. Oleh karena itu, kata Nabi, ya, ketika aku memutuskan, ya, paman qada itu, siapa yang aku putuskan lahu, untuk dia, dia dapat bagian. Padahal itu adalah hak saudaranya. Itu adalah hak saudaranya. Ya. Padahal itu adalah hak saudaranya, namun karena dia pintar ngomongnya, maka Nabi, ini Nabi loh yang jadi hakim. Aku memutuskan berdasarkan zahirnya, ya, fala ya'khudhu, jangan diambil hak saudaranya itu. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Ya. Karena itu berarti aku memberikan keputusan untuknya, aku potongkan untuk dia, aku memberikan keputusan untuk dia qit'atan. Yaitu sepotong api neraka. Jika dia tetap mengambil ya hak saudaranya tersebut, padahal dia tahu dia salah. Cuma karena dia pintar ngomong, saudaranya yang benar tidak cakap dalam berargumentasi, ya, akhirnya dia dimenangkan, maka berarti sang hakim telah memberikan keputusan, ya, sang hakim telah memberikan api neraka kepada pihak yang zalim tadi. Ya dan billah. Ya. Ini hati-hati gitu. Ya. Shalih Fauzan mengomentari Saya bacain Indonesianya aja ya, terjemahannya. Ya, sang qadi itu menghukumi. Ya, dan dia tidak tahu yang gaib. Sampai bahkan sampai Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Maka beliau memutuskan berdasarkan ya, yang zahirnya saja, apa yang beliau dengar dari bukti-bukti, dari saksi-saksi. Ya. Nah, wa rubama yakunu ahadul khusum, nah, indahu. Nah, bisa jadi salah seorang yang bertikai itu ketika dia di hadapan Rasul, dia itu lebih mantap ya, lebih fasih ucapannya. Ya. Ya, akhirnya dia diberikan ya, hujahnya itu dia udah buat dia. Sementara lawannya itu miskin, main dahu fasohah, wala balaghah. Ya, dia enggak bisa apa-apa, dia enggak bisa, enggak fasih, enggak mampu mengungkapkan, ya. Padahal dia muhaqqiq, wahwal muhaqqiq, padahal dia yang lebih berhak. Namun dia enggak punya lisan kekuatan untuk menjelaskan. Ya. Maka tentu saja ya orang yang fasih mengalahkan dia. Dan sang qadi menghukumi, memberikan keputusan sesuai dengan yang dia dengar. Karena dia tidak tahu perkara hakikat batinah. Ya, tidak ada yang mengetahui ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini tidaklah melegalkan ya, fala yusawwiqu. Hal ini tidaklah mengelegalkan liman hukima lahu bidzulmin bidzulmi ayakhudahu. Itu tidaklah melegalkan bagi dia ya, terkait perkara yang telah diputuskan untuk dia, dia mendapatkan hak di itu tidak melegalkan untuk dia untuk mengambilnya. Enggak bisa. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan ya, hada qadahu li al-qadifi. Ya, itu kan hakim sudah memutuskan perkara untukku. Enggak boleh. Bal alaihi ayaruddahu. Bahkan dia mesti mengembalikan hak saudaranya. Kenapa? Karena kata Rasul, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Karena aku telah memberikan sepotong api neraka buat dia. Wa hadha Rasul. Ini kalau yang jadi hakim Rasul. Fa kaifa bi ghairihi min al-qudati? Ah, bagaimana selain Rasul yang hakim-hakim selain Rasul? Ya. Ba'du nasyaku, sebagian orang mengatakan idza hakama qadi fa huwa haqqun wa huwa ya'lamu annahu kadzabun. Ah, sebagian orang mengatakan gitu. Ya. Ya. Dia sudah mengatakan ini kan qadi sudah putusin, dia tahu mana yang dusta, mana yang salah. Ya, Allah musta'an. Dianggap keputusan hakim itu melegalkan ya hal tersebut. Nah, ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya, keputusan hakim itu tidak bisa membalikkan yang batil menjadi yang hak, yang batil yang batil menjadi hak. Batil huwal batil. Batil ya tetap batil. Ini yang diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Yang bawa ta'liq wal bayan ingat lihat tadi halaman 443. Ya. Kemudian faqad akhbara sayyidul khalqi dan penghulu makhluk itu Rasulullah SAW telah mengabarkan idza qada bi syai'in mimma sami'ah, apabila beliau memutuskan suatu perkara berdasarkan argumentasi yang beliau dengar, wa kana fil batin bi khilafi dzalik, padahal yang batinnya hakikat sebenarnya yang tidak diketahui Rasul itu berbeda dengan apa yang beliau putuskan, lam yajuz lil muqtadi lahu ayya khuda ma qudiya lahu atau ma qada lahu, maka enggak boleh ya kalau dia ada ma qada bihi lahu, kalau dia itu ma qudiya ya, kalau di ta'liq wal bayan maqadah. Yang bawa ta'liq wal bayan maqadah kan? Iya dan billah. Ya. Falyahdar al-khusum ayakhudhu huquqan nas bihukmil hakim. Kata Syaikh Al-Fauzan. Hati-hati waspada ini. Pihak yang bertikai untuk mengambil ya, hak-hak orang lain karena keputusan hakim. Wahum ya'lamun annahum. Ya. Mukhasimu bil batili au yuzawwiru wa ayuqallibu al haqa'iq ala al qadi falyahdhar min hada. Ini semua nih, hati-hati ini ya, mengambil hak ya, membalikkan ke yang membalikkan ya, memutarbalikkan fakta, mengambil apa namanya, membalikkan yang hak-hak orang lain hati-hati ini semua. Ya, wala takun li khainina khosima. Jangan wala takun, janganlah kalian menjadi orang-orang yang berkhianat ketika bertikai, kata Allah. Maka tidak boleh bagi seseorang ayatawakkal au yuhami fi qadiyati fi qadiyatin ya'lamu annaha batilatun. Maka tidak boleh seseorang berpangku dia ya menyerahkan ya perkara itu, keputusan itu kepada hakim padahal ditahu itu adalah batil. Wa hadha muttafaqun alaihi bainal ulama fil amlaq ya al mutlaqati idha hakamal hakimu bima ya dhannahu hujjatan syar'iyatan ya kal bayyinati wal ikrar wa kana al batinu bi khilafi dhahir wa lam yajuz lil maqdi lahu ayakhudahu ayakhudha ma qada bihi lahu bittifaqil ulama ya. Maka kemudian kata Ibnu Taimiyah ya rahimahullah ta'ala ya, inilah yang disepakati oleh para ulama ya fil amlakil mutlaqah, terkait kepemilikan secara mutlak ya. Apabila sang hakim telah memberikan keputusan suatu perkara ya, yang dhannahu hujjatan syar'iyatan, yang si hakim ini menganggap keputusannya tersebut itu sebagai berdasarkan hujjah yang syar'i, kal bayyinat seperti bukti dan ikrar, pengakuan ya, pengakuan dari saksi-saksi ya, dari saksi-saksi ya. Wa kana al-batin bi khilafi dhahir, padahal batinnya berbeda dengan isi dhahirnya ya. Lam yajuz lil maqdi lahu ayya khudha ma qadra bihi lahu bi ittifaqil ulama. Maka tidak boleh bagi yang telah diberikan keputusan dia mendapatkan hak padahal itu enggak halal bagi dia karena dia pintar ngomong aja sehingga lawannya itu kalah padahal lawannya yang benar. Tidak boleh bagi dia untuk mengambil sedikit pun apa yang telah diputuskan oleh hakim berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, bijma'i ahli ilm, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak halal bagi dia. Karena Rasul mengatakan aqdi ala nahwi ma asma ma qadaitu lahu bihaqqi akhi fala ya'khudhu fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, kata Rasul. Aku memutuskan perkara berdasarkan yang aku dengar. Ya. Man qada itulahu, siapa yang aku berikan keputusan untuk dia hak, dia mendapatkan hak dari keputusan yang aku berikan, ternyata itu berbeda kenyataannya, fala ya'khudhu. Jangan dia ambil. Karena itu berarti aku telah memberikan untuk dia sepotong api neraka. Terus berikutnya. Ini sudah dibaca belum? Wa in hakama fil qu'ud fil uqud wal fusukh. Kalau dia antum apa tadi? Furuj. Dan apabila hakim telah memberikan keputusan fil uqud pada berbagai akad wal fusukh dan pembatalan-pembatalan transaksi dan yang lainnya, maka bimisli dalik, dengan hal semisal itu, fa aktsarul ulama yaqulun, maka mayoritas ulama menyatakan innal amra kadzalik ya ya, sama itu perkaranya seperti tadi. Kalau lawannya pintar ngomong padahal dia salah ya, dan lawannya enggak pintar ngomong padahal lawannya yang benar, dia pintar ngomong padahal dia salah, dia enggak halal dalam perkara akad maupun yang lainnya. Ya. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan dijelaskan nih, al hadis am fil uqud wa fil fusukh. Hadis tadi umum. Ya, pada perkara akad juga dan yang lain, semisal apa tolak. Ya, dan yang lainnya dari segala pembatalan akad. Ya, dari segala pembatalan akad. Sama misalkan ada orang yang membohongi pihak KUA gitu. Ya. Papahu A, nikahin dong. Ngi. Ya, ini walinya. Padahal itu bukan walinya. Padahal bukan walinya. Siapa saksinya? Saksinya nih, oke, ada saksinya. Padahal itu bukan walinya. Ini yang rukun kan mesti ada wali. Ini bukan walinya. Itu tahu orang bapak-bapak nemu di mana kan? Dikasih tahu. Ya. Ya. Taibar kelapik. Nah, ini sering terjadi di daerah puncak. Ya. Ketika wisatawan dari Arab datang ke Indonesia, dia pengen punya istri orang Indonesia. Ya. Akhirnya nikah sama pelacur. Nikah sama pelacur. Ini kesaksian orang yang pernah begitu apa ngelihat seperti itu ngomong ke saya. Ya, padahal nikahnya sama pelacur dicariin mucikari apa ada mak comblang. Itu dibayar sama wisatawan Arab. Cariin dong istri, dibayar sama wisatawan Arab. Cari Pak pelacur, kamu mau enggak? Tukang ojek suruh jadi saksi. Tukang ojek cari bertiga. Kamu wali ya namanya entar. Dua orang saksi. Dapat duit semua. Ya. Dapat duit semuanya. Tapi juga dapat dari si pelacurnya itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dibawa dinikahin. Biasanya nikah siri mereka. Ya. Sang wisatawannya berdasarkan zahirnya aja. Ya. Pernikahan dia sah enggak? Enggak sah. Wah, bukan wali kok, kang ojek mana enggak jelas. Nah, sah. Ya. Walau sebagian akhirnya ada yang tobat pelacurnya. Ya, karena ada dapat suami, nikah ulang. Ya, kan dibilang itu walinya, ini wali benerannya ada gitu. Ya, ada yang terus-terusan seperti itu. Ya dan billah. Ini termasuk di situ juga. Berarti dia telah mengambil sepotong api neraka. Mereka itu semua. Ya. Baik, mana lagi tadi? Ya. Wa huwa madzhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbalin wa faraqa Abu Hanifah baina an-naw'ain. Inilah yang dikatakan Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, sementara Imam Abu Hanifah membedakan antara kedua jenis tersebut. Ya. Ya. Nah, kalau para ulama itu menyamakan karena berdasarkan keumuman hadis. Sementara Imam Abu Hanifah membedakan. Membedakannya di mana? Bainal uqud wal fusukh, antara akad dan pembatalan. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan ini. Fa'indahu, menurut Imam Abu Hanifah, keputusan hakim itu hanya pada akad. Ya, idza sarat khata' wal qadi la yadri falaysa lil mubtil ayakhudha ma qudiya bihi. Ya. Ya. Apabila itu keliru dan telah diputuskan, sementara dia diputuskan dia enggak tahu, maka enggak boleh bagi orang yang melakukan kebatilan tadi untuk mengambil apa yang telah diputuskan. Adapun fusukh, pembatalan akad, ya. Fusukh itu jamak dari fasakh. Semisal tolak, maka tidak boleh bagi sang qadi untuk menghukumi, ya, memberikan keputusan cerai atau tidak, kecuali setelah tasabbut, meng-cross check. Ya, layak tafi bidzahir, dia enggak boleh ya mencukupkan diri dengan perkara yang zahir aja. Dia mesti yata'akkad wa yatahaqqaq minal amr. Ya, dia mesti menegaskan dulu. Ya, mencari tahu ini berdasarkan perkara ini. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Enggak boleh menghukumi perkara yang zahir dalam pembatalan akad semisal cerai. Kalau dalam mazhab, tiga mazhab jumhur sama. Sang hakim dipanggil suami istri yang menggugat ya, menggugat cerai ya, mengajukan khulu misalkan. Ya, sang suami enggak mau, akhirnya panggil sama hakim. Kenapa kamu? Ya. Ya, mungkin bikin pengakuan palsu. Pengakuan palsu, panggil saksi palsu. Saksi palsu kenapa begini. Dia KDRT, kata yang suami. Hah, enggak pernah. Benar, ada saksinya palsu. Nah, tiga mazhab menghukumi, boleh dijatuhkan. Ya udah, batal nikahnya. Fasakh, sudah khulu. Nah, kalau pendapat Abu Hanifah, oh enggak boleh. Ini mesti di cross-check. Diteliti lebih dalam. Dengan tasabut. Begitu. Paham sini? Ya. Itu. Yang bawa kitab Al-Qur'an dibacakan semua itu? Ya. Ini kita ngajinya jadi Al-Furqan ini. Jadi apa namanya? Al-Furqan. At-Ta'liq wal-Bayan ini. Gak apa-apa, yang gak bawa dapat faedah juga kan? Nah, Zaki bukunya apa? Ada PDF? Ya, PDF. PDF saya juga punya. Wah, ada PDF. Tinggal searching-nya. Ya, kemudian. Falafdu syar'i wa syari'ati idha urida bihi al-kitab wa sunnah lam yakun li ahdin min awliya illah wala li ghairihim ayyakhruja'in anhu. Ya. Maka lafaz syariat, istilah syariat dan syariah. Ya. Apabila yang dimaksudkan dari syariat tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka tidak boleh bagi siapapun dari kalangan ya, wali-wali Allah atau bukan wali Allah untuk keluar dari syariat tersebut. Siapa yang menyatakan diri keluar dari syariat Allah, maka dia kafir keluar dari Islam. Murtad. Ya. Gak boleh. Ya, itu pembatal keislaman. Lihat di footnote. Ya, annas ala al-sinatihim al-an asyara' yuriduna bidhalika hukmal qadi yusammunahu asyara'a walakinna asyara'a as-sahiha wal haqqa ma an huwa ma anzalallahu amma hukmul qadi fahuwa ijtihadun yukhti'u yusib fasyara'u allati la yukhti'u huwa ma anzalallah amma syara'u allati ma huwa hukmul hakimi fahuwa yukhti wa yusib fala taqul ana akhadtu hadzal hukma asy-syar'iyya ya'ni biqada'il haq qadi li'anna al-qadi yajtahidu wa qad yusib wa qad yukhti. Ya, saat ini orang-orang mereka mengucapkan pakai ucapan orang-orang mulut-mulut mereka, ini syariat, ini syariat. Yang mereka maksudkan dengan syariat tersebut padahal keputusan qadi. Mereka menamakannya itu sebagai syariat. Padahal syariat yang sahih, yang hak adalah apa yang Allah turunkan. Adapun keputusan qadi, keputusan hakim itu adalah ijtihad si qadi. Dia bisa keliru, bisa benar. Maka syariat itu tidak mungkin keliru. Ya. Syariat yang tidak pernah keliru adalah apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun syariat, ya, yang mereka maksud itu ternyata keputusan hakim, maka keputusan hakim fahu yukhti aw yusib, bisa benar bisa keliru. Maka jangan Anda katakan, oh saya ngambil ini nih keputusan syar'i, padahal yang dimaksud adalah keputusan hakim, karena keputusan hakim itu hasil ijtihad dia, bisa benar bisa salah. Ya, itu keterangan di At-Ta'liq wa Bayan footnote nomor 1 halaman 445. Kemudian ya, kata Ibnu Taimiyah, "Wa man dhanna li ahadin min awliya illahi tariqan ila Allah ghaira mutaba'atin, ghaira muta'abati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, fa huwa kafirun." Nah, ini ada di pembatal keislaman. Pembatal keislaman ke berapa tuh? Hah? Ke-8. Ya. Siapa yang meyakini bahwa seorang bisa keluar dari syariat Nabi sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa? S9 ya. Kalau ke-8 mudhaharatul musyrikin alal mukminin gitu. Ke-9. Siapa yang meyakini seorang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW seperti keluar dari syariat Khidir dari Musa, maka dia kafir. Kayak orang-orang sufi itu yang menganggap boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW karena mereka sudah marifat, sudah hakikat, maka mereka kafir. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawakidul Islam di pembatal ke-9. Nah, contohnya dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, lihat di Ta'liq wal Bayan di footnote nomor 2 halaman 445. Hada kagulati sufiyati, ini seperti orang-orang gulu, orang-orang sufi ekstrim yang mereka mengatakan nahnu wasalna ilallah, kita sudah sampai. Ya, kita sudah wisal kepada Allah, enggak perlu lagi kita ibadah. Sebagian mereka mengatakan kami ngambil ilmu itu langsung dari Allah mubasyaratan. Wala ahtaju ila rusul, enggak butuh lagi ke rasul. Innamar rusul lil awami, oh rasul itu untuk orang awam aja. Amal khawas, adapun orang-orang ya khawas, orang-orang khusus kayak kami, falaisu bihajatin ila rusul, enggak butuh lagi kepada rasul. Hada kufrun wa ilhadun wal iyad billah, ini kekufuran. Ya, ilhad, ini jelas ini. Ya, fa innahu laisa linnas tariqun ila Allah ila an tariqur rusul. Karena tidak ada jalan menuju Allah bagi manusia kecuali jalannya para rasul. Faladhi yaz'umu annahu yastaghni 'anil rusul, hadha mulhidun. Ah, kalau ada yang mengklaim dia enggak butuh rasul lagi, maka dia mulhid. Wa in kana yaz'um annahu min auliyaillah. Walaupun dia mengklaim dia adalah waliullah. Bahwa min auliya'i syaitan, laisa min auliyaillah. Maka orang tersebut adalah wali setan, dia bukan waliullah. Nah, cukup dulu. Subhanallah. Subhanallah. Shadala ila lantai.